بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Walhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian kita kitab Al-Wasaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan dan memberikan kepada kita ilmu an-nafi'. Qala rahimahullah, yakni berkata Syekh Muhammad Syakir rahimahullah, Ad-Darsul Khamis fi Huquqil Ikhwan, kajian yang kelima atau pelajaran yang kelima, hak-hak teman, kawan ataupun sahabat kita. Qala rahimahullah, ya bunayya, wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, ha anta qad asbahta min talabatil ilmi syarif walaka rufaqa fi darsika هم إخوانك وهم عشيرتك فإياك أن تؤذي أحدا منهم أو تسيء معاملته ها أنت قد أصبحت من طلبة العلم الشريف sekarang kau telah menjadi seorang penuntut ilmu agama yang mulia. Sekarang engkau telah menjadi penuntut ilmu agama yang mulia. Atau lihatlah keadaanmu sekarang. Menjadi seorang penuntut ilmu yang mulia. Walaka rufaqa. Dan engkau pun memiliki kawan, teman, sejawat, demikian sahabat-sahabat, fidarsika, di dalam pembelajaranmu terhadap ilmu agama, hum ikhwanuka, mereka itu adalah saudara-saudaramu, wahum ashiratuka, mereka itu adalah teman-teman sejawatmu. Fa iyyaka an tu'dhi ahadan minhum, maka hati-hatilah engkau, waspadalah, jagalah dirimu dari melukai mereka atau melukai salah satu dari mereka. Antuk dia ahadam minhum, atau engkau bermuamalah dengan muamalah yang jelek, tu'si'u mu'amalatah kepada mereka. Tu'si'u mu'amalatah, engkau bermuamalah dengan muamalah yang jelek kepada mereka. Atau kamu berbuat jelek dengan muamalahmu. Tentunya apa yang beliau katakan di sini rahimahullah, wahai anak-anakku para penuntut ilmu dan saudaraku sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan taufik hidayah Allah dan barokahnya. Tentunya sebelum kita bahkan menjadi penuntut ilmu dan sampai menjadi penuntut ilmu, kita tidak lepas dari kawan-kawan, teman-teman, dan sahabat-sahabat yang mereka diandaikan sebagai nikmat yang menghibur keadaan kita di dunia ini. Lihatlah Adam, bapak kita, alaihissalam, ketika didapatkan oleh Allah tentunya keadaannya bersendiri, agar menghiburnya didatangkan dan diciptakan Hawa ibu kita, sehingga kehidupan mereka berdua bahagia, kehidupan mereka berdua senang, tidak sepi, karena di sana ada teman. Demikian pula kita sebagai anak cucu Adam. Kita tidak mungkin bersendirian. Kita butuh teman, kawan, sahabat untuk kita bermain bersama, bergaul, dan yang lainnya dari amalan-amalan dalam pertemanan, dalam pergaulan, perkawanan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian kalau kita sudah menjadi penuntut ilmu agama, maka yang bersama kita juga adalah para penuntut ilmu agama dari teman-teman dan kawan-kawan kita. Tentunya bedanya dengan sebelumnya, sebelum kita menuntut agama dan teman-teman kita yang tidak menuntut agama sebelumnya, dibedakan dengan derajat menuntut ilmu agama. Yang ketika teman-teman kita dengan kita menuntut agama, kita mempunyai gelar atau kita memikul gelar ilmu agama yang kita tuntut. Sehingga kawan-kawan kita, teman-teman kita di dalam penuntutan ilmu agama berbeda dengan yang lainnya yang tidak menuntut agama. Tentunya sisi derajat dan kemuliaan yang menuntut agama lebih mulia dan lebih utama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmu walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya karena ilmu. Berbeda dengan orang yang mengetahui dan berbeda dengan orang yang tidak mengetahui. Sehingga keadaan dan kedudukan mereka sebagai penuntut agama, yaitu kawan-kawan kita, memiliki derajat yang mulia. Sama dengan kita yang menuntut ilmu agama, di pandangan mereka, di sisi mereka, kita juga dari orang-orang yang mulia. Maka dalam menuntut ilmu, ketika kita memiliki teman-teman yang demikian, yang sama kita ketahui maksud dan tujuannya dengan kita, yaitu ingin menuntut ilmu agama, ingin mendapatkan suatu yang utama, yang mulia, yang tinggi derajatnya di sisi Allah, maka tentunya Allah memuliakan mereka dengan apa yang mereka tuntut dari suatu yang mulia. Juga mereka adalah kawan-kawan kita, maka kita pun memuliakan mereka, menghargai mereka, menempatkan kedudukan mereka dengan kedudukan bahwa mereka itu adalah penuntut ilmu agama. Karenanya, hati-hatilah kita, jaga dirilah kita untuk melukai, mengganggu, atau bermuamalah jelek dengan mereka. Karena melukai, mengganggu mereka, bermuamalah yang jelek dengan mereka, itu sama artinya kita tidak menghormati kedudukan mereka sebagai penuntut ilmu agama. Sama dengan kita. Ketika mereka melukai, mengganggu kita dan bermuamalah yang jelek dengan kita, berarti sama. Mereka juga tidak menghargai dengan kedudukan yang kita jalani menuntut ilmu agama. Sehingga satu dengan yang lainnya menahan diri untuk saling mengganggu, melukai, bermuamalah yang jelek. Tetapi satu dengan yang lainnya sama-sama saling tolong-menolong, saling menghormati, saling menghargai, bermuamalah dengan muamalah yang mulia sebagaimana mereka dibimbing dengan ilmu agama. Bedanya penuntut ilmu agama dengan yang bukan penuntut ilmu agama dibedakan dari akhlak adabnya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, perangainya, muamalahnya. Maka mereka yang belajar ilmu agama tentunya mulia dibanding mereka yang tidak belajar ilmu agama. Mereka tidak mengerti akhlak, adab. Mereka tidak mengerti bagaimana bermuamalah dengan muamalah yang utama atau mulia. Mereka juga tidak mengerti hukum larangan Allah Subhanahu wa taala agar tidak berbuat jelek dan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Jadi hati-hatilah engkau, waspadalah engkau. Mengganggu saudaramu, temanmu, kawanmu, sahabatmu yang sama-sama dengan engkau dalam menuntut ilmu agama. Engkau melukainya, mengganggunya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Atau engkau bermuamalah yang jelek dengannya karena ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah. Bahkan adhiyatun nas secara umum mengganggu, melukai manusia atau menyakiti manusia secara umum adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi dia itu adalah saudaramu seagama, saudaramu dalam penuntutan ilmu agama. Ya bunayya, idza jalasta lid-dars fala tudayyik ahadan min ikhwanika wafsah lahu fil makan hatta yatamakkan minal julus. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, wahai kalian orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmunya, Allah mengangkat derajat kalian, Allah memilih kalian dengan kebaikan yaitu ilmu agama. Karena Allah membedakan siapa yang baik dengan siapa yang tidak baik dengan ilmu agama. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, Allah faqihkan dia, Allah fahamkan dia agama Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kata para ulama dibedakan orang yang mempelajari agama dan orang yang tidak berbeda. Orang yang belajar agama, Allah menginginkan padanya kebaikan, Allah berikan keutamaan, kemuliaan. Dan orang yang tidak belajar agama, tidak demikian. Tidak diberikan oleh Allah keutamaan dan kemuliaan. Maka engkau adalah orangnya yang sekarang belajar agama. Hormatilah dan muliakanlah pemuliaan Allah kepada kalian. Jangan kalian meremehkannya dan menjatuhkan keutamaan dan kemuliaan Allah ini. Ya bunayya idza jalasta lid-dars. Sehingga wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, apabila engkau duduk di dalam pelajaran menuntut ilmumu, di dalam pembelajaran kamu di dalam menuntut ilmu, fala tudayik, maka janganlah engkau menahan ataupun menyempitkan saudaramu dalam pelajaran, dalam mempelajari pelajaran yang disampaikan oleh muallimmu. Idza jalasta lid-dars, apabila engkau duduk dalam belajar atau engkau mempelajari pelajaran, maka jangan engkau menyempitkan, jangan engkau menahan saudaramu untuk duduk dan mengambil faedah di dalam pelajaran. Fala tudhayyik ahadan min ikhwanika wafsah lahu fil makan. Tetapi sebaik-baik yang engkau lakukan, lapangkan baginya tempat sehingga dia bisa duduk, dia bisa beristifadah, mengambil faedah. Hatta yatamakkan minal julus, sampai dia mapan untuk duduk. Jadi jangan sampai engkau menyempitkan, menahan saudaramu untuk bersamamu dalam mengambil ilmu agama, tetapi lapangkan baginya pada tempat yang dia ingin duduk dan mendapatkan ilmu. Hatta yatamakkan minal julus, sampai dia mapan duduk. Hatta yatamakkan minal julus, sampai dia mapan duduk ataupun dia nyaman duduk dalam beristifadah, mengambil faedah dari ilmu yang disampaikan oleh muallim, oleh guru, oleh ustaz. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Fa inna mudayaqa al-ikhwan fi majalisihim tughiru sudur wa tuwallidu al-ahqad wa tuthiru syurur. Karena menahan dan menyempitkan saudara kita di dalam majlis-majlis ilmu yang kita mendapatkan ilmu agama, kita beristifadah ilmu agama, ini bahkan tughir as-sudur, bisa menjadikan dada itu bergejolak, yaitu murka, akan mendatangkan haqd, dendam, akan mendatangkan dendam. Tuwallidul ahqad, dan akan membawa kepada kejelekan. Watuthir asyurur. Jadi mudhayaqah ini akan memberikan atau akan menyebabkan dada bergejolak ataupun menjadikan murka. Begitu pula memunculkan haqd atau berdendam, mendatangkan dendam antara satu dengan yang lainnya. Dan mudhayaqah ini akan juga membawa kepada kejelekan. Tuthir asyurur. Wallahul musta'an. Sementara yang kita ambil dan kita pelajari adalah ilmu agama. Tentunya ini bertolak belakang dengan apa yang kita maksudkan dan yang kita inginkan dari belajar ilmu agama. Seorang yang bahkan belajar ilmu agama, dadanya nyaman, yaitu tentram, tenang, tidak selalu datang dengan kemurkaan. Tidak datang dendam, tidak datang kejelekan, tetapi yang diinginkan dengan majalis ilmu, kita mendapatkan ketenangan, adanya rahmah, adanya ketenangan, adanya barakah, adanya kecintaan satu dengan yang lain. Sebagaimana yang kita ketahui, keutamaan majlis ilmu. Namun ini bisa saja ternodai dengan kita satu dengan yang lain tidak memberikan tempat. Kita menahan tempat untuk saudara kita yang seharusnya dia bisa duduk bersama kita, bermajlis bersama kita. Atau kita sempitkan keadaannya sehingga dia pun tersudutkan. Wallahul musta'an, bukan kebaikan yang datang tetapi bahkan kejelekan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga itu Allah subhanahu wa ta'ala tentunya dengan firman-Nya membimbing kita semua. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah lakum, wa idza qila anshudhu fanshudhu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah kalian dalam majlis ilmu, maka berlapang-lapanglah. Apabila diperintahkan, diarahkan kalian untuk berlapang-lapang dalam majlis ilmu, maka lapangkanlah. Demikian Allah membimbing kita. Wahai orang-orang beriman, wa idza fafsahu, lapangkanlah, yafsahillah lakum, maka Allah akan melapangkan kalian. Itu akan menyamankan, menenteramkan jiwa dan kalbu kalian, dada kalian. Wa idza qilan syudhu fansyudhu, dan apabila kalian diminta untuk bangkit berdiri, maka berdirilah, bangkitlah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Walladzina aman walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzina amanu, Allah mengangkat orang-orang yang beriman dari kalian dan Allah mengangkat orang-orang yang berilmu. Walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian kerjakan, khabir, maha mengawasi dan maha mengetahui. Dalam suratul Mujadalah ayat 11. Tentunya seorang penuntut ilmu agama, karena dia belajar agama, maka dia selalu terbimbing dan dia selalu mendengar bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian bimbingan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian bimbingan orang-orang yang menginginkan kebaikan padanya, yaitu ustadznya dan muallimnya atau gurunya. Dia bukan orang yang bebal, orang yang kaku, kalbunya jaba, ataupun orang yang tidak mau menerima apa yang datang dari nasihat dan arahan. Tentunya ini bukan sifat penuntut ilmu. Tetapi penuntut ilmu, sebagaimana juga nanti akan disinggung, dia selalu terbuka. Dia selalu menerima apa yang datang dari kebenaran. Dia selalu berada di dalam, dia selalu berada pada kebenaran. Kapan saja, di mana saja kebenaran tersebut. Dan kebenaran tentunya datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian anak-anakku sekalian. Jadi, lapangkanlah bagi saudaramu. Sebagaimana dalam satu keadaan, bisa jadi kamu yang tidak mendapatkan tempat dan tentunya kamu juga akan mendapatkan kelapangan saudaramu. Hindari, jauhi sifat yang tidak mencerminkan dan tidak mencitrakan bahwa engkau adalah seorang penuntut ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikianlah indahnya kita belajar ilmu agama, yang dengan ilmu agama ini kita dibimbing kepada kebaikan. Dan walhamdulillah, Allah telah memberikan taufik kepada kita, kita bisa menjadi penuntut ilmu agama tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala, ya bunayya, idza ashkalat mas'alatun ala ahadi ikhwanika fi darsi wa talaba min al-ustad idahaha lahu fastami' lima yaquluhu ustaduka fil jawab. Wahai anakku, wahai para penuntut ilmu, apabila satu masalah terkaburkan dari masalah pelajaran atau apa yang dipelajari dari ilmu tersebut, masalah dari pelajaran atau apa yang dipelajari dari ilmu, idza ashkalat, apabila terkaburkan, tersamarkan, ala ahadi ikhwanika, terhadap salah seorang saudaramu, kawanmu, temanmu dalam belajar agama, fi darsi, dalam pelajarannya, wa talaba minal ustad, dan dia meminta kepada guru, idhahaha lahu, untuk menerangkan, menjelaskan apa yang samar tersebut, apa yang tersamarkan baginya, apa yang terkaburkan baginya. Fastami lima yakuluhu ustaduka fil jawab. Maka kamu yang faham, kamu yang telah faham, kamu dengarkan dengan apa yang dikatakan oleh gurumu sebagai jawaban dari pertanyaan dan dari permintaan penjelasan temanmu. Fil jawab. Jadi kamu yang telah paham pun mendengarkan. Kamu yang telah paham pun menyimak kembali. Karena apa yang ditanyakan oleh temanmu, kalaupun engkau sudah paham dan dia belum paham, akan menambah dan menguatkan keterangan tersebut, masalah tersebut, fi dhihnika, dalam benakmu, dalam akalmu. Dan bagi saudaramu, menjadi jelas masalah. Bagi kamu, menjadi kuat. Dengan apa yang kembali dijawab, diterangkan oleh gurumu. La'allaka tastafidu minal i'ada fa'idatan lam takun ta'rifuha. Bahkan, bisa jadi kamu mendapatkan fa'idah. La'allaka tastafidu. Bisa jadi kamu mendapatkan fa'idah. Minal i'ada, dengan pengulangan faedah yang disampaikan oleh gurumu, lam takun ta'rifuha, yang sebelumnya kamu tidak tahu. Jadi bisa jadi dengan pengulangan tersebut bahkan menambah kepadamu ilmu pengetahuan, ilmu agama dari penjelasan tersebut, dan tadi telah kita sebutkan, menguatkan dan mengokohkanmu. Jadi la'allaka tastafidu minal i'ada fa'idah lam takun ta'rifwa. Bisa jadi kamu mendapatkan manfaat dari pengulangan, kamu mendapatkan manfaat fa'idah yang kamu sebelumnya tidak tahu. Karena ilmu dengan pengulangan akan menjadi kokoh, dan ilmu dengan pengulangan akan berkembang. Wa ya subhanallah, kita jangan meremehkan saudara kita dengan tersamarkannya. Kita jangan meremehkan kawan kita. Dan kalau dia telah bertanya kepada ustaz, kita dengarkan. Atau dia bertanya kepada muallim, kita dengarkan, kita simak. Terkecuali dia meminta agar kita membantunya memahamkannya. Tetapi dia telah meminta kepada muallim, maka kita diam. kita mendengarkan, bisa jadi dengan diamnya kita dan mendengarkannya kita, kita bahkan mendapatkan faedah tambahan. Atau paling tidak lebih menguatkan apa yang kita pahami. Inilah adab menuntut ilmu. Adab ketika kita berkawan dengan teman-teman kita para penuntut ilmu. Yang dengannya mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita juga telah menolong, membantu saudara kita dengan apa yang diinginkan dari ilmu yang mulia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya. Ilmu ad-din, ilmu agama, ilmu nafi', wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa iyyaka thumma iyyaka an tatakallam bi kalimatin tadullu ala ikhtiqarihi aw yadhhar ala wajhika ma yufidul istighfaf bi afkarihi. Dan hati-hatilah, jagalah dirimu, iyyaka thumma iyyaka, jagalah dirimu dan betul-betul jagalah dirimu, hati-hatilah engkau berkomentar, engkau berceletuk, komentar ataupun engkau berceletuk dengan satu kalimat, tatakallam bi kalimatin, tadullu ala ihtiqarihi, yang menunjukkan, menghinakan, merendahkan saudaramu tersebut, kawanmu tersebut. Misalnya, ketika dia bertanya kepada ustadzmu, meminta keterangan, kamu mengatakan, dasar bodoh, dasar naam, dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Ini tidak boleh. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Bisa jadi satu waktu dia tidak faham, waktu yang lain kita pun tidak faham dengan masalah yang lain. Jadi tidak boleh kita demikian. Haram hukumnya. Karena bihasabi syarrin atau bihasabi imri'in minasyarr ayyahkira akhahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cukup bagi seorang kejelekan, cukup bagi seorang kejelekan apabila dia menghinakan saudaranya. Ini kata Rasulullah, maka haram hukumnya. Jangan kamu melontarkan, berceletuk, berkomentar dengan satu kalimat yang menghinakan dia, merendahkan dia. Au yadhhar ala wajhika, atau tampak pada wajahmu, atau engkau menampakkan pada wajahmu, ma yufidul istighfaf, yang memberikan gambaran kamu melecehkannya, merendahkannya, bi afkarihi, dengan akalnya, yaitu kamu memberikan isyarat dengan wajahmu atau gerakan-gerakan badanmu ataupun wajahmu, suatu yang memberikan isyarat ataupun gambaran ma yufidul istighfaf, kepada merendahkan dan melecehkannya kamu dengan akal saudaramu bi afkarihi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita tentunya tidak boleh demikian. Selain ini adalah perkara yang diharamkan, tentunya kita juga menyadari kita sama-sama manusia yang tidak memiliki kesempurnaan. Bisa jadi di sini dia kurang, di tempat yang lain kita kurang. Bisa jadi di sini dia sempurna, di tempat lain dia kurang. Demikianlah seharusnya kita menempatkan. Maka sahabatmu ataupun kawanmu di dalam belajar ilmu agama sama dengan kedudukanmu di dalam belajar ilmu agama. Mulia di sisi Allah, terangkat martabatnya di sisi Allah, maka demikianlah pula engkau. Maka suatu yang tidak layak, suatu yang tidak pantas, satu dengan yang lain para penuntut ilmu agama saling melecehkan, meremehkan. dalam keadaan Allah memuliakan mereka, kemudian mereka melecehkan apa yang Allah muliakan, ataupun mengganggu, melukai, dan beradab dengan adab-adab yang tidak pantas kepada sesama kawannya dan temannya menuntut ilmu agama, kawannya, teman sejawatnya dalam menuntut ilmu agama, wallahu alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan menjalankan ibadah kepadanya secara khusus di dalam, atau terlebih lagi secara khusus di dalam bulan Ramadan yang utama dan barakah ini. Mudah-mudahan Allah mengabulkannya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabih wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.